hambanya. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Asma'ul Husna di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Buluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan kajian kita untuk membahas nama yang lain dari sekian banyak Asma'ul Husna yang Allah miliki. Malam hari ini kita akan mengkaji nama Allah Al-Musawwir. Napa? Al-Musawwir. Silakan dibuka halaman 28. Iqra. بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف الشيخ عبد العزيز بن ناصر الجليل حفظه الله تعالى المصور جل جلاله ورد اسمه سبحانه المصور في قوله تعالى هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى المصور kalau diterjemahkan biasanya maha pembentuk rupa. Napa? Maha pembentuk rupa. Rupa niku napa? Rupa niku napa? Muka, ya enggak cuma muka. Rupa ya bentuk. Ya, maha pembentuk rupa. Nama ini di Al-Qur'an hanya disebutkan sekali saja. Hanya disebutkan sekali, yaitu di akhir surat Al-Hasyr. Kita tahu di akhir surat Al-Hasyr dari ayat 22 sampai 24 Allah menyebutkan sekian banyak Asmaul Husna. Salah satunya adalah napa? Al-Musawwir. Tepatnya di ayat yang ke-24. Di ayat yang ke-24 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallahul Khaliqul Bari'ul Musawwir." Huwallahul Khaliqul Bari'ul Musawwir. Lahul Asma'ul Husna. Dialah Allah Al-Khaliq. Satu. Al-Bari'. Dua. Terus apa? Al-Musawwir. Ini yang akan kita bahas adalah Al-Musawwir. Adapun Al-Khaliq sudah kita bahas, betul? Kapan? Kemarin. Ya. Al-Bari akan kita bahas pada pertemuan setelah selesai kita membahas tentang Al-Musawwir. Jadi disebutkan nama ini dalam Al-Quran berapa kali? Satu kali. Dalam surat apa? Al-Hasyr ayat 24. Sekarang kita akan membahas apa sebenarnya makna yang lebih luas lagi dari nama Al-Musawwir. Iqra. Al-ma'na fi haqqillahi 'azza wa jalla. Al-Musawwiru أي الذي ينفذ ما يريد إيجاده على الصفة التي يريدها. المصور. Apa arti dari al-musawwir? Kata sebagian ulama, al-musawwir alladhi yunaffidhu ma yuridu ijadahu, yaitu yang mewujudkan setiap apa yang dia inginkan. Napa? Yang mewujudkan setiap apa yang dia inginkan, ala sifatil lati yuriduha, sesuai dengan rupa, sesuai dengan bentuk yang diinginkannya. Coba diulangi. Yang mewujudkan apa yang dia inginkan sesuai dengan rupa atau bentuk yang dia inginkan. Bagaimana? Misal Allah Azza wa Jalla menciptakan langit. Kenapa? Langit. Sebelum Allah ciptakan, Allah sudah merencanakan dalam tanda kutip, langit itu bentuknya seperti ini. Terdiri dari sekian apa? Lapis. Berapa lapis? 7 lapis. Setiap lapis itu tebelnya sekian. Kemudian dalam lapisan yang pertama itu terdiri dari sekian unsur. Lalu Allah hiasi di langit ini dengan berbagai macam makhluk yang lain. Ada planet, ada apa? Matahari, ada bintang, ada bulan, UFO? Enggak tahu saya. Ya, ada meteor. Allah ciptakan sekian banyak ini. Sebelum Allah ciptakan, Allah sudah rancang sesuai dengan apa yang dia inginkan. Dan ketika itu terwujud, maka bentuknya sesuai dengan apa yang Allah rencanakan. Dan ini menunjukkan betapa besarnya kekuasaan Allah. Allah sampaikan itu dalam surat Al-Infitar ayat 8. Surat apa? Al-Infitar ayat 8. Fi ayyi suratim ma syaa rakkabak. Allah subhanahu wa ta'ala membentukmu. Sintenmu? Ya kita semua. Allah membentuk kita dengan rupa yang dia kehendaki. Kalau seandainya sekarang kita punya rupa seperti ini, ana sing keriting, ana sing apa? Lurus, ana sing ireng, ya ireng ya apa ya, coklat banget, ada yang coklat banget, ada yang coklat muda, ya. Itu sebelum kita ada, itu sudah Allah rancang. Dan begitu kita ada, wujud kita itu sesuai dengan apa yang sudah dirancang oleh Allah Azza wa Jalla. Dan ini tentu berbeda dengan rancangannya sinten? Manusia. Jenengan tanya kepada seluruh arsitek yang merancang bangunan. Ketika dia merancang bangunan, sudah dirancang sedetil mungkin. Mulai dari pemilihan apanya? Besinya. Kemudian bentuknya. Pemilihan keramiknya, atapnya, catnya. Saya tanya, jenengan tanya kepada mereka, apakah ketika bangunan itu jadi sudah ada wujudnya 100% mirip dengan desain yang dia bikin? Jawabannya iya atau tidak? Tidak. Pasti ada oke kurang pas. Padahal ketika dia bikin gambar itu dibantu komputer, nama betul? Dibantu komputer. Yang katanya komputer itu akan lebih detail dibandingkan goresan apa? Tangan. Lebih presisi ukurannya. Tapi tetap nanti ketika sudah jadi ada perubahan. Oh, jebule atap kaya kiye, marakakan apa? Bocor. Sudah dirancang itu. Wah, ini sudah anti bocor. Jebule? Bocor terus. Ya. Akhirnya ganti ini. Ternyata masih apa? Bocor lagi, ganti ini. Sudah dirancang semaksimal mungkin. Ya. Bahkan sudah mengalami proses sekian percobaan, eksperimen. Saya kasih bocoran dikit ya. Masjid kita ini. Sampai nemu dinding seperti ini. Ya. Itu gue mikir suwe banget. Ya. Kita berpikir bagaimana caranya masjid ini udara dari luar bisa masuk. Enggak panas, tapi kalau hujan airnya tidak masuk. Priwen jajar. Apa yang ini diwe tulisan dilarang masuk air. Yang boleh masuk nopo? Udara, kan enggak mungkin toh. Akhirnya kita pikirin gimana caranya ya. Akhirnya dibikin dua lapis ya. Kayak gini bentuknya. Bagian depan seperti ini, bagian depan, bagian belakang seperti ini. Harapannya itu udaranya bisa nopo masuk, tapi airnya nggak bisa masuk. Dicoba itu pertama pakai gabus dulu. Setelah pakai gabus itu yang putih itu apa namanya gabus ya? Styrofoam ya, dibikin pakai styrofoam dicoba. Kemudian kita pakai eksperimen semprotan air, berbuah bora. Ternyata masuk cuma masuk apanya? Embun-embunnya saja. Oh ya, ya mending lah. Kemudian diukur tebelnya, kita bikin kayak gini cetakannya. Coba bikin satu dulu, begitu diangkut, oh buat temen. Karena kan eksperimennya pakai styrofoam. Styrofoam kan enteng. Ternyata begitu pakai cor-coran kayak gini, puh, ini satu lembar aja berat banget. Ini berapa ratus lembar ini? Wah, nanti gak kuat ini. Akhirnya dirubah lagi, ditipiskan lagi, dicoba lagi, sampai sekian kali eksperimen. Ternyata begitu jadi, ya nek udan ya isi mlebu bae. Ya, terutama kalau hujan apa? Hujan angin. Jadi kemarin itu eksperimennya coba pakai semprotan apa, gue manuk ya loh. Kok itu mau disamakan dengan apa? Dengan hujan. Ternyata juga sampai sekarang juga jeneng si sumuk ya. Itulah karakter bikinan apa? Manusia. Antara apa yang dia inginkan dengan kenyataannya itu sering tidak sinkron. Sering tidak selaras. Sekarang saya tanya sama jenengan. Jenengan itu kan ketika akan milih istri itu kan milih apa ora? Milih mbok ya. Harapannya apa? Harapannya bisa memperbaiki keturunan gitu kan ya. Jenengan mungkin tadi itu sawo kematangan ya, enggak pengin anake seperti itu kan. Akhirnya jenengan nyari yang apa? Yang putih. Lah sing penting putih, mandan ora pinter ya ora apa-apa. Perbaikan apa? keturunan. Muka-muka nurune pintere sekang nyong iku lho. Gambarane kan seperti itu. Ternyata kewalik. Kulite nurune jenengan, kurang pintere nurune bojone jenengan. Apa yang jenengan rencanakan itu tidak mesti sesuai dengan apa yang Anda harapkan. Itulah manusia. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala, apapun yang dia kehendaki, pasti akan terjadi sesuai dengan kehendaknya. Idza arada syai'an an yakula lahu kun fayakun. Ketika Allah menghendaki terjadinya sesuatu, cukup Allah hanya berfirman, kun. Apa kun? Jadilah. Fayakun. Maka akan terjadi sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Ya. Bahkan ada dalam ayat di Al-Quran, Allah Azza wa Jalla membentuk rupa kita yang sangat detil ini. Rupanya manusia detil atau betul? Detil sekali. Allah membentuk rupa kita manusia ini di dalam ruangan yang gelap gulita, tanpa lampu sedikit pun. Tengpuntiniku, di dalam rahim ibu kita. Allah enggak butuh lampu, enggak butuh penerangan. Coba sekarang, secanggih apapun arsitek, kalau suruh bikin gambar tanpa nopo lampu, jadinya apa? Benang bundet, benang kusut jadinya. Allah firmankan itu dalam surat Ali Imran. Surat apa? Ali Imran ayat 6. Ayat binten? Ayat 6. Allah berfirman, huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Huwallazi yusawwirukum. Dialah Allah yang membuat rupa kalian fil arham, saat kalian masih berada di dalam rahim ibu kalian. Kaifa yasha. Sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Makanya kita itu dilarang untuk melakukan operasi plastik seandainya memang tidak ada sesuatu yang cacat. Itu dilarang. Contoh, cacat itu contohnya jenengan kecelakaan. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian telinganya hilang satu misalnya. Boleh enggak operasi plastik? Boleh. Karena memang ada yang cacat. Ya. Tapi kalau misalnya tidak cacat, bentuknya sempurna. Sempurna itu maksudnya irungnya anak. Cuman mancung, menjero. Ya. Itu enggak boleh operasi plastik. Kenapa? Karena Allah yang menghendaki bentuk kita seperti itu. Tidak boleh kita merubah-rubah bentuk ciptaan sinten? Allah. Udah naik pupuran kepada Ustadz. Itu enggak ngerubah itu. Cuma menyembunyikan. Menyembunyikan apa? Menyembunyikan kekurang putihan. Ya. Enggak apa-apa kalau itu berhias, tapi kalau merubah permanen enggak boleh. Ya. Karena Allah yang menghendaki bentuk yang seperti itu. Dikhawatirkan perubahan atau pengubahan-pengubahan seperti itu dikhawatirkan merupakan salah satu tanda kurang syukur. Dan biasanya orang-orang yang seperti itu akan tersiksa. Ya, karena yang namanya asli dengan tidak asli itu kan pasti beda. orang yang pengen operasi ganti nopo, ganti kulit, ya dari hitam jadi nopo, jadi putih, dia akan kesusahan ketika kena matahari, ya kemudian dia akan dalam sekian tahun akan kesakitan sehingga perlu untuk disuntik menghilangkan rasa sakit, susah. Mendingan nopo, alami apa adanya. Ya begitulah tabiatnya manusia. Yang dikasih kulit hitam pengin putih, sing duwe putih pengin hitam. Apa ya Ustaz? Ya enggak percaya, coba lihat orang-orang yang pada berjemur di pinggir nopo. Jangan dilihat. Kok lihat? Mereka ngapain jemur coba? Mereka mengatakan kulit seperti orang Indonesia itu eksotis. Kulit yang indah. Sawang? Sinawang. Ya. Sudah kita nikmati saja apa yang Allah berikan kepada kita. Ya. Jadi Allah ciptakan bentuk kita saat kita masih berada di mana? Rahim ibu kita. Dalam kegelapan itulah Allah bentuk kita. Rasulullah SAW ceritakan lebih detail lagi dalam hadis beliau yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi SAW menceritakan salah satu proses terjadinya manusia dalam rahim sang ibu. Jadi kan mengalami sekian apa? Proses. Mulai dari cairan, air mani, kemudian menjadi segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging, kemudian dibentuk. Itu secara detail Rasulullah SAW sampaikan dalam sabda beliau, ba'athallahu ilaiha malaka. Ketika sampai suatu fase, Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang malaikat. Fasawwaraha. Lalu janin itu dibentuk rupanya. Wa khalaqa sam'aha wa basaraha wa jildaha wa lahmaha wa 'idhamaha. Di fase itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan telinganya. Allah ciptakan matanya. Allah ciptakan kulitnya. Allah ciptakan dagingnya. Dan Allah ciptakan tulangnya. Di fase itu Allah ciptakan itu semua. Siapa yang diperintahkan sama Allah? Malaikat. Coba bayangkan, alhamdulillah, di dalam kegelapan itu Allah tidak salah naruh. Kupingnya nang kene, matanya di sini. Coba ketika kita bikin sesuatu dalam kegelapan, mungkin atau tidak salah naruh? Sangat mungkin. Coba bagaimana? Nauzubillah min dzalik, irunge kewalik nang kuping, kupingnya nang irung kan. Di dalam kegelapan itu Allah berikan bentuk yang sedemikian sempurna untuk kita. Tsumma qala, kemudian malaikat bertanya kepada Allah, ya Rabbi, adzakarun am unsa? Wahai Rabbi, ini bayi mau dikasih kelamin apa? Laki-laki atau perempuan? Kemudian Allah Azza wa Jalla menentukan jadi laki-laki atau perempuan, lalu malaikat nulis. Ya. Tsumma yaqulu, ya Rabbi ajaluhu. Kemudian malaikat itu tanya lagi, wahai Rabbi, umurnya berapa? Jadi sejak kita di mana? Di rahim ibu kita itu, kita sudah ditentukan umurnya berapa. Pinten Ustaz? Ya wallahu a'lam. Kita enggak tahu. Maka kemudian Allah Azza wa Jalla perintahkan umurnya sekian, ditulis. Thumma yaqulu ya Rabbi rizquhu. Kemudian malaikat bertanya lagi, wahai Rabbi, rizkinya berapa? Jadi kita ini sudah ditentukan rizki kita sejak kita dalam perut ibu kita. Secara detail per hari kita dapatnya berapa. Kemudian dikalkulasikan sampai mati jumlahnya berapa. Inna ahadakum lan yamuta hatta yastakmila rizqahu. Sesungguhnya masing-masing dari kita tidak akan diwafatkan oleh Allah kecuali setelah mendapatkan jatah rizkinya secara sempurna. Kalau seandainya kita sudah ditakdirkan oleh Allah dalam umur 63 tahun, rizki kita oleh Allah dijatah 300 juta. Ya selama belum sampai limit berapa? 300 juta enggak akan mati. Nembe pira? 299.999.900 rupiah. Kurang pira? 100 perak. Ora mati. Enggak akan mati. Terus kapan mati nih? Diwei 100. Lo ngerti dia 100? Ya enggak tahu. Terus tambahin 200? Ya enggak tahu. Yang tahu cuma siapa? Allah. Makanya ada sebagian orang yang sama Allah Azza wa Jalla dibikin komanya lama. Komanya lama. Tidak apa? Meninggal-meninggal. Karena memang jatah rizkinya belum habis. Apa jatah rizkinya? Sonde. Makanan yang dimasukkan lewat apa? Hidung. Itu jatah dia. Itu bagian dari jatah yang Allah inginkan untuk dia dapatkan. Sudah dikasih nomor rizkinya. Kemudian Allah Azza wa Jalla tentukan. Demikian setelah selesai semuanya dicatat, fala yazidu ala ma umira wa la yanqus. Maka malaikat pun menulis sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada dia, tidak ditambahi, tidak dikurangi. Itulah amanahnya sinten? Malaikat. Jadi apa kata Allah ya sudah ditulis. Ora kaya menungsa. Nota di tambah di palsu. Malaikat ndak. Alhamdulillah malaikat ora kaya menungsa. Alhamdulillah. Ya, seandainya dikasih tugas manusia enggak tahu jadinya kayak apa. Ini adalah makna yang pertama. Ya. Apa tadi makna dari al-musawwir? Yang mewujudkan setiap apa yang dia inginkan sesuai dengan rupa atau bentuk yang dia inginkan. Ya, ini yang pertama. Makna yang lainnya, nam ikra. Wal musawwiru huwa alladhi ansha'a khalqahu ala suwarin mukhtalifatin liyata'arafu biha. Al-musawwir yang maha pembentuk rupa artinya alladhi ansha'a khalqahu, yang menciptakan makhluknya, ala suwarin mukhtalifah, dengan bentuk yang berbeda-beda. Apa tadi? Yang menciptakan para makhluknya dengan bentuk yang berbeda-beda, liyata'arofu biha, dengan maksud supaya bisa saling apa? Berkenalan. Allah sampaikan itu dalam surat Ghafir. Surat apa? Ghafir ayat 64. Allahu alladhi ja'ala lakumul arda qarara. Dialah Allah yang menciptakan untuk kalian bumi yang tenang. Tenang itu maksudnya mboten apa? Mboten goyang-goyang. Ya, karena kalau buminya goyang-goyang kita enggak bisa hidup. Ya, Allah jadikan bumi ini tetap, ya. Dan itu tidak menafikan adanya perputaran. Wassama'a bina'a. Dan Allah jadikan langit sebagai bangunan. Bangunan yang menaungi apa? Yang menaungi bumi. Berarti sudah Allah sebutkan berapa makhluk? dua. Yang pertama apa? Bumi. Yang kedua apa? Langit. Wasawwarakum. Dan Allah ciptakan bentuk kalian. Sinten kalian di sini? Manusia. Fa ahsana suwarakum. Dan Allah bikin bentuk kalian yang terbaik. Berarti sudah berapa makhluk? Tiga. Pertama apa? Bumi. Terus langit. Terus manusia. Coba perhatikan. Bumi, langit, manusia. Sama bentuknya? Beda. Antara bumi berbeda dengan langit. Antara langit berbeda dengan manusia. وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. Lalu Allah karuniakan kepada kalian hal-hal yang baik-baik. Apa yang baik-baik? Apa yang baik-baik? Ya makanan minuman yang halal. Ya. Sehingga kalau kita mau makan dan minum itu pilih yang baik-baik. Ya. Sing halal, sing toy, sing toyib. Nah, kalau aturan itu tidak diikuti kepriwe? Ya penyakitan. Ya. Wong tikus dipangan. Kodok pangan. Apa maning? Kampret dipangan. Ya. Na'udzubillahi min dzalik. Akhirnya terjadilah penyakit macam-macam. Wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Allah itu menghalalkan yang baik-baik, mengharamkan yang buruk-buruk. Jadi sesuatu yang diharamkan oleh Allah itu pasti buruk. Sudah ikuti aja aturan itu. Ketika aturan itu tidak diikuti, terjadilah apa yang tidak diinginkan. Ketika Islam melarang seks bebas, itu karena seks bebas itu nopo? Buruk. Ketika dilanggar, apa yang terjadi? Muncullah penyakit-penyakit yang belum ketemu nopo? Obatnya. Oh gampang, sebentar lagi kita ketemukan. Yo gampang tuh. Buat Allah untuk menciptakan penyakit yang baru. Allah bikin aturan seks bebas bahaya. Dilanggar, terjadilah penyakit-penyakit. Allah bikin aturan, ini halal, ini haram, ini makanan boleh dikonsumsi, ini tidak boleh. Ditabrak saja, jadilah penyakit baru. Yang sampai sekarang belum ketahuan apa obatnya. Apa yang dikatakan oleh Allah itu pasti benar. Sehingga keliru kalau misalnya kita enggak boleh merasa benar. Aneh. Kalian agama enggak usah merasa paling benar. Lewung benar terus ke priwara benar. Pola pikirnya itu gimana toh? Apa yang Allah sampaikan itu benar terus. Kok kita enggak boleh merasa apa? Benar sih ke priwe. Allah itu salah satu namanya Al-Haqqu. Napa Al-Haqqu? Yang maha benar. Namanya maha benar itu pasti benar terus. Gak mungkin salah. Jadi sudah berapa nih yang Allah sebutkan makhluknya ini? Empat, termasuk makanan, minuman. Makanan, minuman kan itu ada hewan, ada napa? Tetumbuhan. Allah ciptakan makhluk-makhluknya ini dengan bentuk yang berbeda-beda. Ada jenis manusia berbeda dengan jenis apa? Binatang. Ada jenis binatang berbeda dengan jenis apa? Tumbuhan. Antara satu jenis dengan jenis yang lainnya berbeda-beda. Gak pernah kita keliru ngelihat jaran kayak wong itu gak pernah. Karena memang jenisnya sudah dinopo, dibedakan. Yang kakinya empat saja, itu enggak pernah orang keliru. Anjing dikatakan apa? Kambing itu enggak pernah. Padahal sama-sama kakinya berapa? Empat. Yang kakinya dua, juga beda-beda antara ayam dengan apa? Entok orang anak. Entok diomong apa? Ayam. Padahal kakinya dua. Yang melata juga, masya Allah. Wong antara belut sama apa? Ular saja. Orang bisa bedakan. Ya. Kebetulan caranya. Dicokot disit, yocok. Ya. Apanya coba? Sisik. Ya. Orang tahu gak lihat belut ya, orang paham. Ya. Dirokoh, boy. Wis ngerti sisik kan ditarik, boy. Ya. Dan yang ajaibnya juga, dalam satu jenis itu Allah bikin beda-beda. Jenis manusia. Tadi kan kita perbeda antara satu jenis dengan jenis yang lainnya. Antara sapi dengan manusia pasti apa? Beda. Antara sapi dengan kambing pasti beda. Nah sekarang antara satu jenis, kita kasih sampel sinten? Manusia. Beda-beda. Kita bisa mengenali orang lain hanya dengan apa? Wajah. Padahal isinya wajah, ornamennya wajah, dari satu wajah ke wajah yang lain sama atau beda? Sama. Ornamennya apa? Dua mata, hidung, mulut, telinga. Ornamennya sama. Tapi begitu kita lihat si A, kita tahu ini si A, bukan si B. Dan berapa miliar Allah bentuk wajah itu. Dan beda-beda semuanya. Walaupun itu anak kembar nopo siam. Ya. Tetap ada perbedaannya. Ngerti nih? Ya sih ngerti. Mungkin kalau kita cuma ngelihat apa? Sekilas kita bingung. Tapi bapaknya sama ibunya pasti paham. Ya. Oh singgi wajahnya mandan apa? Agak bulat. Yang ini agak apa? Agak lonjong. Ya. Oh yang ini anak toeh. Ya. Toh apa sih toh? Ada tanda lahirnya di sini. Ya. Tahu. Ya, pasti ada bedanya. Di dalam sebuah ayat di Al-Quran, Allah mengajak kita untuk berpikir. Dalam surat Al-Qiyamah. Surat apa? Al-Qiyamah. Ayat 3 sampai 4. Ayat pinten? 3 sampai 4. Ayahsabul insanu allan najma'a idhamah. Apakah manusia, manusia yang dimaksud di sini adalah orang musyrik Quraisy. Apakah dia mengira bahwa kami tidak mampu untuk mengembalikan tulangnya, tulang belulangnya? Ini mereka enggak percaya tentang adanya apa? Hari kebangkitan. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kan menyampaikan kepada kaum musyrikin Quraisy bahwa kalian nanti itu setelah mati, saat terjadi hari kiamat, kalian akan dibangkitkan kembali. Nah, mereka enggak percaya, wong tulangnya sudah napa? Sudah hancur kok masa bisa dikembalikan lagi? Jadi mereka enggak percaya kalau tulang belulang ini bisa dijadikan kembali dalam bentuk manusia. Apa jawaban Allah? Bala. Qadirina ala an nusawwiya banana. Jangan pernah kalian berpikir demikian. Sungguh Allah mampu untuk mengembalikan jari jemari kalian. Mereka mengingkari mungkinnya tulang dijadikan seperti asalnya. Allah bantah, Loh, Allah itu mampu untuk mengembalikan jari jemari kalian. Kenapa kok Allah nyinggung nopo? Jari jemari, padahal yang mereka ingkari nopo? Tulang. Karena membentuk jari jemari itu lebih susah dibandingkan apa? Mengembalikan tulang. Jari jemari kita itu lebih detil dibandingkan tulang belulang. Seandainya yang susah saja Allah bisa, apalagi yang gampang. Cuma sekarang perhatikan jari jemari kita. Ini salah satu yang dijadikan oleh kepolisian di zaman modern ini untuk nopo? Untuk identifikasi seseorang. Kenapa jari jemari? Karena gak ada yang sama. Jadi kan bisa bayangkan membentuk seperti ini. Tahu cap jempol apa sih? Pensiunan ngerti. Ketika kita ngecap jempol itu, ya, kemudian samping kita suruh ngecap, itu pasti berbeda. Bahkan gak usah orang yang samping kita, 5 jari ini, oh bukan 5, berapa? 10 jari, beda-beda. Makanya kalau kita suruh itu kan di mana di bandara itu kan suruh berapa? 10 jari. Alhamdulillah juga pensiunnya udah 10 jari kan. Ya. Itu antara 10 jari ini beda-beda bentuknya, gambarnya, garisnya. Ya. Kok bisa kelihatan ya bentuknya? Karena gak rata. Ini jari ini, itu gak rata. Ada yang dekok, ada yang nonjol. Bagaimana Allah menciptakan itu secara detil, satu manusia dengan manusia yang lain, sejak zaman Nabi Adam sampai manusia yang terakhir nanti meninggal menjelang hari kiamat, tidak ada yang sama. Nanti ketika kita dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla, sidik jari kita akan seperti semula. Berarti ada berapa sampel sidik jari di muka bumi? Itulah luar biasanya makna yang dikandung dalam nama Allah napa? Al-Musawwir. Itu baru sedikit sekali. Belum kalau kita bahas-bahas yang lainnya. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Pengumuman libur pengajian. Dua pertemuan ya, pekan depan sama pekan berikutnya karena saya ada acara di luar Indonesia. Insyaallah kita ketemu lagi 16 Februari. 16 Februari dengan izin Allah Azza wa Jalla. Sebelum kita tutup ada salah seorang saudara kita atau saudari kita yang akan operasi bedah jantung besok. Ya, kita doakan mudah-mudahan segera dikaruniai kesembuhan total oleh Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan operasinya lancar juga. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik Yawmiddin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma rabban nas mudhibal ba's اشفي السيدة يانيك الوو أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس مذهب البأس اشفها أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس مذهب البأس اشفها أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Kapan mulai lagi? 16 Februari insyaallah. Dua pertemuan. Berapa pertemuan? Dua pertemuan kita liburkan. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.